kembali di hati. Sion terikat sampai mati. Tak soto batu apa yang bisa angkatlah. Mau kasih tanya Sio, sujauh langkah lautan. Kakai sapa mulia sapalah. Ada suara.